Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang mulia yang terkenal dengan nama Abu Darda. Ya, Abu Ad-Darda. Tentu Abu Darda ini nama panggilan atau kunyah yang diawali dengan kata Abu. Berarti menunjukkan bahwa Abu Darda ini bukan nama asli, nama panggilan, dan nama aslinya adalah sahabat yang mulia Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Ya. Uwaimir bin Malik Al-Khazraji yang lebih familiar kita kenal namanya dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kalau melihat namanya dengan marga atau penyebutan nama yang terakhir Al-Khazraji, berarti menunjukkan bahwa Abu Darda atau Uwaimir bin Malik ini berasal dari kabilah Khazraj. Dan kabilah Khazraj itu aslinya itu adalah kabilah yang berasal dari Yaman, lalu kemudian mereka pindah ke Yathrib atau yang terkenal dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah saat ini. Ya. Jadi usul keturunan Bani Khazraj itu dari Yaman, yang mereka ya menempati kota Yathrib, kota Madinah, dan salah satu di antara dua kabilah besar yang ada di kota Madinah, yang satunya adalah kabilah Aus. Ya. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, tentu kalau kita menyebut Al-Khazraji, maka setelah mereka satu kabilah ini masuk Islam, dan kita juga sudah sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu siapa pemimpinnya, ya, dari kabilah Khazraj atau pemimpin kabilah ini, dan mereka lah orang-orang yang juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka begitu masuk Islam mereka menjadi sahabat Ansor, ya, yang Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam sabdanya yang artinya tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang-orang Ansor. Ya. Orang-orang Ansor adalah para sahabat yang menolong Rasulullah dari kota Madinah yang berasal dari dua kabilah ini, yaitu Khazraj dan Aus, dan di antara mereka ada namanya Uwaimir bin Malik, yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Jamaah sekalian, awal mula kisahnya adalah Syekh Abdul Rahman Rifat Basa dalam bukunya ini memulai dengan detik-detik awal masuknya Abu Darda ke dalam Islam atau beliau memeluk agama Islam, diawali dengan kebiasaan Abu Darda di pagi hari. Dan kisah ini dikala Abu Darda belum masuk Islam, Di sini disebutkan Nahdha Uwaimir ibn Malik al-Khazraji al-Mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakkiran. Uwaimir bin Malik al-Khazraji yang terkenal dengan Abu Darda itu bangun pagi. Apa yang dilakukan? Ya. Kalau orang kita orang Islam kan bangun pagi, apa yang dilakukan? Baca dulu doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu kalau ingat ya, kalau enggak ingat juga enggak apa-apa. Kebiasaan Abu Darda Al-Khazraji atau Uwaimir bin Malik begitu bangun tidur, bangunnya pagi, wa madha ila sanamihi alladhi nasabahu fi ashrafi makanin min baitihi. Ya. Lalu kemudian bangun pagi langsung mendatangi berhala patung yang ditempatkan di tempat yang mulia, yang ya tempat khusus yang ada di rumahnya. Fahayyahu wa dhammakhahu bi anfasi ma hawahu majjaruhul kabiru min at-tib. Abu Darda bangun tidur, datang ke berhalanya dan menyapa, menghormatinya, kemudian mengusapkan ke berhala tersebut atau ke patung tersebut minyak wangi yang terbaik. Thumma alqa alaihi thawban jadidan min fakhril harir. Di pagi itu Abu Darda juga memakaikan baju. Ya. Maksud berhala dipakaiin baju ya. Tuhannya dipakaiin baju sama manusia. Piye to iki? Ya. Dipakaiin baju oleh Abu Darda min fakhril harir, dari pakaian sutra. Ahdahu ilahi bil amsi ahadu tujaril qadimin alaihim minal yaman. Kemudian kebetulan ya, kain sutra itu atau pakaian sutra itu hadiah dari salah seorang ya saudagar yang datang dari kota Yaman. Ya. Luar biasa, Pak. Pagi-pagi sudah memakaikan baju sutra ke berhalanya yang disembah. Baru goblok berhalanya. Pakai baju aja enggak bisa, Pak. Itu disembah gitu. Astagfirullah, maksud pakai bahasa kasar ya. Nah, ini aneh gitu ya. Walamma irtafa'a asy-syamsu 'aghadara Abu Darda'i manzilahu mutawajjihan ila matjari. Jadi Abu Darda ini seorang pedagang. Dia punya toko, punya ya di pasar kota Madinah. Selesai datang ke berhalanya memakai baju, memakaikan ya, mengusapkan minyak wangi itu, kemudian berangkat ke pasar tempat beliau berdagang. Faida syawari'u yasriba wa turuqu wa turuqatuha tadhiqu bi ajba'i Muhammadin. Ketika beliau keluar dari rumahnya, jalan-jalan di kota Madinah itu penuh dengan kaum muslimin ya, yang mereka kembali dari perang Badar. Jadi ini kisahnya, awal mula yang disebutkan dalam buku ini mengisahkan tidak dari kelahiran Abu Darda, tapi dikisahkan langsung pada tahun pertama, tahun kedua Hijriah ya, dari selesainya perang Badar. Ya. Artinya apa? Berarti Abu Darda ini termasuk sahabat yang agak terlambat masuk Islamnya. Ya, karena kita tahu dua tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu sebagian dari pengikut kabilah Khazraj itu sudah masuk Islam. Karena kita kenal ada Bai'ah Aqabah pertama, ada Bai'ah Aqabah kedua pada musim haji di kota Mekah, dan itu satu tahun atau dua tahun sebelum Rasulullah berangkat hijrah ke kota Madinah. Artinya berlalu 4 tahun, kebanyakan orang Khazraj sudah masuk Islam, Abu Darda ini belum ya. Ketika beliau keluar dari rumahnya menuju ke tempat dagangnya, bertemu dengan kaum muslimin yang kembali dari perang Badar. Padahal perang Badar itu hampir lebih dari 1 bulan ya. Tentu dengan kemenangan kaum muslimin, dengan kisah yang luar biasa yang Allah sebutkan di secara khusus nanti di surat Al-Anfal dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berjalan menuju pasar itu juga bertemu dengan beberapa pembesar-pembesar Quraisy yang menjadi tawanan kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian lakinnahu ma labitha an aqbala ala fatan minhum yantami ila al-Khazraji wa sa'alahu an Abdullah ibn Rawahah. Abu Darda tidak bergeming dengan siapapun yang kembali dari perang Badar itu. Beliau lihat juga pembesar-pembesar, ada beberapa orang Quraisy yang menjadi tawanan. Itu enggak jadi tidak digubris ya oleh Abu Darda. Yang menjadi tujuan Abu Darda satu, mencari salah seorang pemuda dari Khazraj dan menanyakan salah seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Rawahah. Ya. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Abdullah bin Rawahah juga salah seorang sahabat dari Bani Khazraj, teman karibnya Abu Darda. Dan Abdullah bin Rawahah kalau nanti kita melihat biografi beliau, Abdullah bin Rawahah adalah salah satu dari tiga panglima perang dalam perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah antara kaum muslimin dan orang Romawi, dan beliau syahid di perang Mu'tah itu karena perang yang sangat berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya. Ada namanya nanti Abdullah bin Rawahah. Mereka berdua adalah teman karib, bahkan sampai-sampai seperti saudara, seperti keluarga sendiri. Maka Abu Darda ini bertanya kepada salah seorang pemuda dari Khazraj dan menanyakan bagaimana Abdullah bin Rawahah, apakah dia selamat atau tidak. Maka seorang pemuda dari kabilah Khazraj itu menjawab, laqad abla fil ma'rakati akramal bala'i wa 'ada saliman ghaniman wa tam'anahu 'alaih. Ya, pemuda itu menjawab bahwa Abdullah bin Rawahah sungguh luar biasa, walaupun dia mendapati luka dan lain sebagainya, tetapi alhamdulillah dia kembali dengan selamat dan mendapatkan ghanimah ya dari pembagian yang dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemuda itu menenangkan hati Abu Darda. Dan ini memang luar biasa. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, hidayah itu memang mahal ya. Teman dekat aja yang satu masuk Islam, yang satu belum. Tapi luar biasanya mereka ini, walaupun ya Abu Darda belum masuk Islam, tetap pertemanan itu berlanjut. Dan Abdullah bin Rawahah tetap juga kemudian berusaha mengajak Abu Darda untuk masuk Islam. Jadi tidak dibiarkan, tidak berteman asal berteman dengan teman yang mungkin berbeda agama, tetapi di situ menumbuhkan atau ada kewajiban untuk kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka agar bisa selamat dari siksa neraka dan seterusnya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita sebutkan tadi bahwa Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah tetap mereka berteman walaupun berbeda keyakinan. Tapi Abdullah bin Rawahah tidak tinggal diam, tetap berusaha untuk mengajak Abu Darda masuk Islam. Dan tentu itu bagian dari usaha setiap kita sebagai seorang muslim untuk mengajak siapapun mereka agar masuk Islam dan kemudian sama-sama menikmati ajaran Islam ini. Jemaah sekalian, ketika Abu Darda sampai ke pasar dan sampai di tempat dagangnya, lalu duduk di atas kursinya dan kemudian menyuruh pelayannya. Tapi di waktu itu dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Ya. Fa fi dzalikal waqti, ketika Abu Darda masih di pasar, di hari itu juga Abdullah bin Rawahah yamdi ila baiti sahibi Abi Darda wa qad azama ala amrin. Di waktu yang sama Abdullah bin Rawahah datang ke rumah Abu Darda dan punya keinginan falamma balagal baita ra'a babahu maftuhan wa absara umma darda'i fi fina'ihi faqala assalamu alayki ya amatallah. Abdullah bin Rawahah datang ke rumah Abu Darda dan pintunya terbuka dan ada istrinya dan mengucapkan salam kepadanya, dan istrinya, istri Abu Darda juga menjawab, waalaikassalamu ya akha Abi Darda, kepadamu keselamatan wahai saudara Abu Darda. Aina Abu Darda? Abdullah bin Rawahah bertanya, gimana Abu Darda? Dia sedang ke pasar dan kemudian berdagang di sana. Kemudian Abdullah bin Rawahah bertanya, ata'zanin, apakah saya diizinkan untuk bisa untuk masuk? Istri Abu Darda mengizinkan dia masuk. Lalu kemudian Abdullah bin Rawahah masuk ke kamar khusus tadi. Kamar di mana di situ ada berhala yang disembah oleh Abu Darda sebelum beliau masuk Islam. Abdullah bin Rawahah sudah berniat itu dan beliau membawa belati. Ya. Membawa belati yang cukup tajam. Datanglah beliau ke kamar itu, kemudian mengambil berhala itu, dan berhala itu kemudian dicincang. Kasihan deh lo gitu ya. Berhalanya dicincang, Pak. Dan sambil mengatakan ala kullu ma yud'a ma Allahi batilun, ya. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala batil. Ala kullu ma yud'a ma Allahi batilun, ya. Beliau mengatakan semua yang disembah ya selain Allah itu batil. Falamma faragha min taqtihi ghadarul bait. Setelah selesai memutilasi gitu ya. Setelah selesai menghancurkan berhala itu, kemudian Abdullah bin Rawahah pergi tanpa pamit kepada istri Abu Darda. Pokoknya intinya itu tadi, datang untuk kemudian menghancurkan berhala itu. Setelah Abdullah bin Rawahah pulang, kemudian Abu Darda masuk ke ruangan itu. Fasu'iqat hina ra'athu qad ghada ajdadan. Ya, istri Abu Darda sangat terkaget-kaget ketika melihat berharanya sudah hancur lebur. Ya, wajadat ashla'ahu muba'atsaratan 'alal ard, dan tercacar di mana-mana. Waja'alat taltimu khaddaiha wa hiya taqulu ahlaktani ya bana Rawahah, ahlaktani ya bana Rawahah. Lalu kemudian saking takutnya ya kepada suaminya, Ummu Darda itu memukul-mukul pipi beliau dan mengatakan, engkau telah menghancurkanku wahai Abu Rawahah, atau Ibnu Rawahah, yaitu yang tidak lain adalah Abdullah bin Rawahah tadi. Itu diulang-ulang ya, karena takut pada suaminya, ini kalau pulang ini perang dunia ini ya kan, berhalanya hancur, berhala yang disayang pagi tadi dikasih minyak wangi yang paling mahal, paling bagus, dikasih pakaian dari sutra lagi gitu kan. Wah, itu kekhawatiran yang dimiliki oleh istri Ummu Darda. Lam yamdhi ghairu qalilin, ya, tidak beberapa waktu, selama beberapa waktu pulanglah Abu Darda ke rumahnya. Fara imra'atahu jalisatan 'inda babil hujrati, dan melihat istrinya duduk di depan kamar tadi. Allati fiha sanam wa hiya tabki wa tansiju, ya. Dan istrinya Abu Darda, dan beliau melihat istrinya itu menangis, dan tangisannya itu sampai ya tansiju itu menangis dengan suara yang meninggi. Kalau bahasa Jawanya nangisnya apa, ngluru gitu ya. Mau nangisnya keras gitu, kayak orang ketakutan. Wa alamatul khaufi minhu badiyatun ala wajhiha, dan nampak dari wajah istrinya itu rasa takut. Lalu kemudian Abu Darda bertanya, "Ma sya'nuki?" Kenapa kamu ini wahai istriku? Kok nangisnya kayak orang ketakutan? Ada apa? Apa yang terjadi? Lalu kemudian istrinya menjawab, "Akhuka Abdullah bin Rawahah ja'ana fi ghaibatika wa sana'a bi sanamika mataro. Saudaramu Abdullah bin Rawaha, dia datang kemari ketika engkau tidak ada di rumah, dan dia melakukan apa yang dilakukan kepada berhalamu itu. Nah, ini juga siap-siap ini istrinya, kira-kira mau diapain sama suaminya. Mungkin kalau ibu-ibu ngerasa, wah bahaya nih, sudah rasanya gak mau lihat, dah merem aja gitu. Takut suaminya angkat tangan, memukul atau apa macam-macam. Mungkin yang dipikiran sama dengan yang dikhawatirkan oleh istrinya Abu Darda ini. Berhala yang disayang itu ternyata hancur lebur. Suaminya kan salah ini, Abu Darda, umur Darda kan salah. Istrinya Abu Darda merasa bersalah karena apa, mengizinkan Abdul bin Rawaha masuk rumah dan ternyata menghancurkan berhala itu. Kira-kira rasanya gimana itu istrinya? Wah, mungkin udah siap-siap dicerai nih, pulang kampung, pulang kemas-kemas. Kalau enggak mungkin mau ditampar macam-macam. Mungkin bayangkan saking takutnya itu, maka nangisnya itu sampai ya tangisan yang dengan suara yang sangat meninggi itu. Tapi pernah enggak ada lihat orang nangisnya suaranya keras? Sering ya. Kalau orang sangat takut atau sedih kan, walaupun dia tahan mulutnya tapi suaranya tetap meninggi gitu, saking takutnya. Fanadhara ila sanami fawajadahu khutama. Ya. Fastashata ghadaban wa hamma an ya'thara lahu lakinnahu ma labitha qalilan hatta hadda'a sa'iratuhu. Maka betul ya, Abu Darda kemudian melihat kepada berhala kesayangannya itu dan ternyata sudah hancur lebur berantakan kemana-mana. Naik pitam, marah betul kemudian Abu Darda ini. Wa hamma ayyasa ayyas arolahu, dan bertekad untuk kemudian membalas dendam kepada Abdullah bin Rawah yang tega telah menghancurkan berhala yang disayanginya itu. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakinnahu ma labisa qalilan hatta hada'at sa'iratuhu. Tapi kemudian setelah beliau mengekspresikan kemarahannya sampai memuncak, kemudian beliau semakin tenang, kemudian ya muncak itu ada klimaksnya ya, habis itu menurun lagi. Setelah itu beliau wasakata anhu ghadabuhu, kemudian beliau tidak marah lagi, hilang marahnya itu. Fafakkara fi ma hadatsa, lalu kemudian beliau berpikir dengan akal sehatnya. Disinilah kemudian pintu hidayah jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah. Summa qala, lalu kemudian Abu Darda mengatakan, "Law kana fi hadha sanami khairun la dafa'a al-adha 'an nafsihi." Beliau mikir ya, melihat hancurnya berhala yang dia sayangi itu, bertahun-tahun disembah dan seterusnya, di hari itu hancur, beliau marah, kemudian tenang, beliau berpikir dengan akal yang jernih. Makanya penting untuk mendapatkan itu, jangan sambil marah terus, lihat dulu, pikir ya, mikir kata orang itu, pikir dulu, lihat-lihat. Maka betul beliau berpikir dan kemudian mengatakan, kalau seandainya memang berhala ini bisa mendatangkan kebaikan, maka tentu berhala ini akan menyelamatkan dirinya dari semua mara bahaya. Kalau seandainya berhala ini memang akan mendatangkan kebaikan, maka dia akan menyelamatkan diri dari semua mara bahaya, semua ya bentuk penyiksaan yang dia alami. Harusnya bisa melawan kan gitu. Kenapa kok diem aja kamu? Dihancurin diem aja, diinjek-injek juga diem aja. Oh, mesti rah bener ini berarti. Berarti berhala enggak ada apa-apanya. Jadi Allah memberikan hidayah kepada Abu Darda dan kepada siapapun untuk menggunakan akal sehatnya. Ya. Maka subhanallah jemaah sekalian, bahagia rahimakumullah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk memulai agama Islam ini. Ya, dan kita betul-betul menyembah kepada Zat yang menciptakan semua yang ada di langit dan bumi dan seisinya itu. Ya. Jangankan berhala yang terbuat dari kayu yang sangat mahal, malaikat yang lebih dekat kepada Allah pun kita tidak boleh menyembah kepada malaikat. Ya, artinya berhala yang hina itu, malaikat yang mulia saja tidak boleh diduakan. Allah tidak boleh diduakan dengan malaikat. Tidak boleh manusia itu menyembah malaikat. Apalagi kayu, apalagi batu, apalagi pohon dan seterusnya yang itu lebih hina dari sisi dunia. Kalau lihat kehidupan malaikat, jemaah Bapak Ibu yang kami hormati, dan ini mungkin pernah kita juga mendengar itu, bagaimana malaikat itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu takut. Sampai malaikat itu tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala saking takutnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat saja tersungkur. Oh ya. Padahal malaikat itu memiliki fisik yang sangat luar biasa. Contohnya malaikat Jibril memiliki 600 sayap, kalau dihempakkan akan menutupi seluruh langit yang ada di muka bumi ini, yang di atas bumi ini, bukan. Itu baru sayapnya, Pak. Terus bagaimana fisiknya? Tentu lebih besar dari itu. Itu pun tidak boleh manusia menyembah malaikat. Ya. Jadi luar biasa kita diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan ya seluruh alam semesta ini dan seisinya termasuk malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kemudian hidayah itu masuk dan Allah memberikan hidayah kepada Abu Darda. Lalu kemudian Abu Darda datang kepada Abdullah bin Rawaha yang tadinya ingin berbalas dendam atau ingin membalas dendam karena hancurnya berhala itu. Ya, tapi Abu Darda datang kepada Abdullah bin Rawaha untuk mengajak beliau bersama-sama datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa. Indahnya Islam, ya. Beliau ya, datang kepada Rasulullah langsung dan kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Ya. Jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ini awal mula dari kisah kehidupan Abu Darda atau sahabat yang mulia Uwaimir bin Malik Al-Khazraji radhiyallahu taala an. Dan di sini memang juga disebutkan bahwa Abu Darda termasuk ya sahabat fakana akhiru ahli hayyihi islaman, dan Abu Darda ini termasuk orang yang paling akhir ya, paling terakhir masuk Islam dari kabilah Khazraj. Tapi jemaah sekalian, walaupun dia adalah sahabat dari kabilah Khazraj yang terakhir masuk Islam, ketinggalan dari sahabat-sahabat yang lain, tapi beliau tidak ingin ketinggalan. Ya, tidak ingin ketinggalan dengan amal soleh, dengan amal kebaikan yang selama ini tidak beliau lakukan atau selama ini alpa dari diri beliau. Wa nadima nadaman kabiran ala ma fatahu min khair. Dan beliau sangat menyesal dengan kebaikan-kebaikan yang luput dari diri beliau selama ini ketika beliau belum masuk Islam. Ya. Lalu kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimatullah subhanahu wa taala, beliau bertekad untuk kemudian mendalami agama Islam. Ya, di sini disebutkan wa adraka idrakan amiqan ma sabaqahu ilaihi ashabuhu min fiqhi lidinillah wa hifdzin likitabillah wa ibadatin wa taqwa iddakharuhuma li anfusihim indallah. Maka kemudian beliau bertekad ya ingin terus mendalami agama Allah, berusaha untuk kemudian menghafalkan Al-Qur'an, beribadah dan menjadi orang yang bertakwa ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'azama ala an yastadrika ma fatahu bi juhdil jahid wa an yuwasila kalal al-lail bi kalal an-nahar hatta yalhaqa birruqbi wa yataqaddama alayhi. Beliau berazam ya, bertekad untuk mengisi kekurangan-kekurangan apa yang luput itu dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, setiap malam, ya malam beliau bercapek-capek di waktu malam untuk beribadah, dan di waktu siang beliau gunakan waktu itu untuk betul-betul belajar Islam. Fansarafa ilal ibadatin sarafa mutabattilin, sampai-sampai betul-betul beliau ya memfokuskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai beliau itu memutuskan diri dengan kehidupan dunia. Wa aqbala 'alal ilmi iqbala adh-dham'an wa akabba 'ala kitabillahi yahfadhu kalimatihi wa yata'ammaku fahma ayatihi. Beliau terus kemudian belajar Islam, mendalami agama ini, semua syariat yang luput itu semua dipelajari. Ibarat orang yang haus lama tidak minum, ya haus dengan ilmu Islam. Kemudian beliau juga belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami kalimat kata, setiap perkata, setiap kalimat dalam Al-Quran. Ya, walamma ra'at tijarata tunaghisu alaihi ladzatul ibadah, dan ketika perdagangan atau jual beli yang beliau lakukan hariannya itu, setiap harinya itu melalaikan dari nikmatnya beribadah, dari lezatnya beribadah. Wa tuwaffitu alaihi majalisal ilmi, dan kemudian menyibukkan beliau dari duduk di majlis-majlis ilmu. Tarakaha ghairu mutaraddidin wala asifin, maka bisnis ya dagangnya beliau itu beliau tinggalkan tanpa sedikit pun ada keraguan. Ya. Waqad sa'alahu fi dzalika sa'ilun fa ajab. Karena sahabat yang lain terheran betul dengan kezuhudan gitu ya. Abu Darda radhiyallahu taala an, karena betul-betul beliau fokus untuk beribadah, bisnisnya mulai ditinggalkan. Kalau bisnisnya itu menghalangi untuk belajar ilmu Islam, hadir di majelis ilmu, beliau tinggalkan itu tanpa sedikit pun ragu. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, laqad kuntu, ya, kenapa engkau melakukan itu wahai Abu Darda? Maka kemudian Abu Darda menjawab, laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya dahulu adalah seorang saudagar yang kaya raya sebelum saya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau masuk Islam, ya, dan beliau terkenal memang bisnismen yang sukses. Falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina tijarati wal ibadati. Falam yastaqim li ma aradtu fataraktu tijarata wa aqbaltu 'alal ibadati. Setelah kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku, kemudian aku masuk Islam, saya ingin menggabungkan antara bisnis dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu bisa dapat dua-duanya. Falam yastaqim lima aradtu, akan tetapi ternyata apa, ibadah yang saya lakukan itu masih belum bisa istiqomah, karena terpikir dengan bisnis, terpikir dengan perdagangan. Fataraktu tijarata wa aqbaltu 'alal ibadati, lalu kemudian saya putuskan untuk meninggalkan jual beli, meninggalkan bisnis, dan saya betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu adalah hasil atau buah dari keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Walladzi nafsu Abi Darda biyadihi ma uhibbu an yakuna lil yawma hanutun ala babil masjidi fala tafutuni salatun ma'al jama'ati. Ya, demi jiwaku yang ada di tangannya Abu Darda, demi jiwa Abu Darda yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya tidak ingin, tidak senang ketika ada keuntungan ya dalam perdaganganku ini untuk mendapatkan untung ini, lalu kemudian aku lalai dan luput dari sholat berjamaah. Thumma abiu wa ashtari fa arbahu kulla yawmin 300 dinar thumma nadhra ila sa'ilihi wa qala inni la aqulu inna Allah azza wa jalla harrama al-bai'a walakinni uhibbu an akuna minal ladhina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Ya, setelah itu beliau mengatakan tadi, saya tidak ingin kemudian karena keuntungan duniawi dari bisnisku itu melalaikan dan saya terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya menjual, saya membeli, dan saya untung setiap hari 300 dinar. Ya. Berapa itu 300 dinar? 300 kali 2,4 kali 500 ribu rupiah. Yang matematika. Saya belum ngitung nih tadi juga. Jadi per harinya beliau punya untung, setiap harinya beliau untung 300 dinar. Ya, dinar itu kan uang emas ya. 2,1 dinar itu 2,4 gram emas. Kalau harga emasnya 500 ribu kali 2,4 gram kali 300. Sudah ketemu belum? Ah, itu enggak ngitung. Masya Allah. Ya pokoknya itu ya, 300 dinar itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, saya tidak ingin ini ya, tidak ingin hanya untung 300 dinar kemudian saya terlambat sholat berjamaah, rugi saya. Itu bukan keuntungan berarti, itu ada kerugian bagi saya. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, yang bertanya kenapa Abu Darda meninggalkan bisnis dan tidak seperti dulu bersemangat mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian Abu Darda mengatakan, inilah akul, inna Allah azza wa jalla haramal bay'a. Saya tidak mengatakan wahai saudaraku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli. Tidak, jual beli itu halal. Dan saya tidak mengatakan jual beli itu haram. Walakinni uhibbu an akuna minal ladhina la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Akan tetapi wahai saudaraku, saya ingin menjadi orang yang tidak lalai ya dengan perdagangan dan jual beli itu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, mungkin orang yang berbisnis sudah tahu ya. Apalagi kalau sudah dapat keuntungan itu wah masyaallah gitu. Dan Abu Darda ini pelakunya, saudagar kaya raya dari kabilah Khazraj, yang tahu kalau sudah orang itu sudah dagang, bahkan saat berdagang pun tidak pernah berzikir. Tanya aja Pak, mungkin kita bisa survei di pasar. Ya, yang antara yang berzikir ketika menunggu pembeli sambil membaca Quran, ya, ketika menunggu pembeli sambil istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil menunggu pembeli sambil menjualkan, alhamdulillah, masya Allah, bisa disurvei Pak. Dengan yang cuma ngerumpi, ngomong, dan ngomongin kejelekan orang di pasar itu, kira-kira banyak mana ya? Gak tahu ya, karena belum disurvei. Tapi kok saya pesimis kalau banyak yang berpikir. Kenapa? Pas azan saja orang gak sholat itu. Na'udzubillah. Nanti sholat itu kalau pas duhur yang menjelang asar. Jadi 10 menit sebelum asar datang ke masjid, berikutu salam, adzan asar, langsung sholat asar. Hebat sekali. Seolah-olah hidup itu sampai asar, padahal na'udzubillah kalau seandainya adzan duhur enggak sholat-sholat ke masjid dipanggil sama Allah, yang ngeri itu sudah. Untungnya enggak dapat apa-apa, enggak dapat untung, bahkan yang ditunggu-tunggu 1 juta sehari habis, bahkan kerugian selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini Abu Darda, jamaah sekalian bahagia rahimahullah. Maka betul beliau tidak ingin menjadi orang yang dengan berbisnis, dengan berdagang itu melupakan berzikir kepada Allah. Dan zikir, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mesti, kata zikrullah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ada dua tafsirnya. sebagian disebutkan oleh Imam Nujaji dalam tafsir Zadul Masir, kata zikrillah dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah sholat, dan yang kedua adalah zikir secara umum. Ya, jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini adalah sekelumit dari kehidupan Abu Darda, dan akan kita lihat dalam perjalanan hidup beliau bagaimana beliau ini betul-betul mendahulukan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi, dan tidak terlena dan silau dengan kehidupan dunia yang fana yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh kita juga. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.